kasih sayang. Ku mohon jangan pernah kau tinggalkan ku di dalam sendirian. Jika kau mati ku ikut denganmu, kau bagian dalam hidupku. Sadarilah ku tercipta untukmu, kaulah belahan jiwaku. Sampai